الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita melanjutkan kajian kita Talbis Iblis dan kita masuk kepada pembahasan zikru al-i'lam bi anna ma'a kulli insanin syaitana. Bahwasannya setiap manusia itu ada padanya setan. Ya, bersama setiap manusia itu ya setan yang menemaninya. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha layla. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah Aisyah di suatu malam. Iya. Meninggalkan Aisyah sendirian di kamar. Qalat, berkata Aisyah, faghirtu alaih, maka aku merasa cemburu sekali. Faja'a, maka Rasulullah pun datang, fara'a ma asna, dan beliau melihat apa yang aku lakukan. Kemudian Rasulullah bersabda, malaki ya Aisyah, aghirti, engkau kenapa wahai Aisyah, apakah engkau cemburu? Faqultu wa ma li la yughar misli ala mislik. Aku berkata wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak cemburu? Ya, mana mungkin aku tidak akan cemburu terhadap engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, awa qad ja'aki syaitanuki? Apakah telah datang setanmu itu? Maka Aisyah berkata wahai Rasulullah, awa ma'iyya syaitan, apakah saya bersama saya juga setan? Kata Rasulullah, betul. Wa ma'akul insan, kata Aisyah, dan setiap manusia juga ada bersama setan? Kata Rasulullah, betul. Aisyah berkata lagi, wa ma'aka ya Rasulullah, dan engkau juga wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, betul. Walakinna Rabbi Azza wa Jal a'anani alaih hatta aslam. Akan tetapi Rabbi Azza wa Jal yang membantuku sehingga ia pun masuk Islam. Dalam satu riwayat, hatta aslama. Sebagian riwayat, ya fa aslamu. Maka aku pun selamat darinya. Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Mas'ud, ia menjelaskan bahwa yang rajih adalah aslama. Itu dalam riwayat, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinatun minal jinn wa qarinuhu minal malaikah." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali ya, pasti ada temannya dari jin dan temannya dari malaikat. Lalu mereka berkata, "Wa iyyaka ya Rasulullah?" Dan engkau juga wahai Rasulullah? Qal, maka Rasulullah bersabda, wa iyyai, aku juga. Walakin Allah azza wa jalla a'anani alaih, fala ya'muruni illa bihaq. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menolongku sehingga tidak menyuruhku kecuali dengan kebenaran. Ya. Ikhwat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ya, setiap manusia ya ada setan yang mengiringinya. Berdasarkan hadis Aisyah dan hadis Ibnu Mas'ud tadi, ya, syaitan itu berusaha terus ya untuk menggoda manusia. Ya, setiap manusia punya qarin, ya temannya dari jin. Itu dipastikan karena Rasulullah SAW yang memberitahukan kepada kita, akan tetapi kita tidak melihatnya. Demikian pula qarin dari malaikat, ya teman dari malaikat. Di mana malaikat itu memberikan kepada kita peringatan di hati kita ketika kita hendak jatuh kepada kemaksiatan. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan disebutkan dari hadis Safiyyah bintu Huyay, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifa." Wahai Rasul, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Fa'ataituhu azuruhu laila. Lalu suatu malam aku menjenguk Rasulullah. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh menjenguk wanitanya, istrinya, suaminya yang sedang itikaf. Fahaddatsuhu, lalu aku pun berbincang atau ngobrol dengan beliau. Tsumma qumtu li anqaliba, lalu aku berdiri ya untuk pulang. Faqama ma'i liyaqlibani, maka beliau pun ya berdiri bersamaku untuk mengembalikan aku. Wa kana maskanuha fi dari Usama bin Zaid, dan adalah ya tempat tinggalnya di rumah Usama bin Zaid. Famarra rajulani min al-ansar, ya tatkala Rasulullah sedang berjalan bersama Safiyyah, ya lewatlah dua orang dari Ansar. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a, ketika mereka berdua melihat Rasulullah SAW, mereka pun berjalan dengan segera, dengan cepatnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala rislikuma, inna Safiyyatu bintu Huyay." Ya pelan-pelan. Ya, wanita ini adalah Safiyyah bintu Huyay. Maka keduanya, yaitu kedua sahabatnya berkata, "Subhanallah ya Rasulullah, maha suci engkau ya Allah. Ya wahai Rasulullah, apakah kami akan berani menuduh engkau?" Ya. Tapi Rasulullah bersabda apa? "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikum syarra." Sesungguhnya setan itu mengalir di tubuh Nabi Adam, di tubuh anak Adam, di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Ya. Atau di tempat mengalirnya darah. Dan sesungguhnya aku takut, ya apabila setan itu melemparkan dalam hati kalian keburukan. Artinya, ya berburuk sangka. Ya akhi, ya, lihatlah. Rasulullah mengabarkan bahwasanya setan itu mengalir dalam tubuh manusia itu di tempat aliran darah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada dua orang itu untuk menghilangkan dhunun, untuk menghilangkan dugaan-dugaan yang buruk. Rasulullah menjelaskan bahwa wanita ini Safiyyah, padahal para sahabat itu tidak mungkin berbuat bersuudzon kepada Rasulullah. Ya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar kita ya berusaha semaksimal mungkin menjauhkan hal-hal yang bisa mendatangkan tuduhan kepada diri kita. Oleh karena itu Al-Khattabi berkata, "Fi hadzal hadis min al-ilm." Dalam hadis ini ada ilmu. "Istihbabu an yuhadzir al-insan min kulli amrin min al-makruh mimma tajri bihi adh-dhunun wa yakhthuru bil-qulub." وأن يطلب سلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب. Kata Al-Khattabi dalam hadis ini, ya ada sebuah ilmu, yaitu dianjurkan seseorang itu ya hati-hati, berhati-hati dalam setiap perkara ya yang bisa menimbulkan dugaan-dugaan yang buruk, yang bisa terkadang hati itu terlintas. Ya, apa terlintas di hati seseorang dugaan-dugaan yang tidak-tidak. Maka dari itu hendaklah dia mencari keselamatan dari manusia dengan memperlihatkan kebersihan dia dari sesuatu yang meragukan tersebut. Ya. Akhwat Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwa setan itu mengalir dalam tubuh kita ya seperti ya apa majrad dam, di tempat aliran darah. Maka dari itu ya kewajiban kita untuk senantiasa berhati-hati ya akhi. Ya, senantiasa berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya agar kita betul-betul ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya, kemudian kita pun selamat dari godaan setan yang terkutuk itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan tak akan pernah diam ya untuk menggoda anak Adam. Sebagaimana telah saya sebutkan ayatnya pada pertemuan kemarin, bahwa iblis telah bersumpah bahwa ia akan terus-menerus menggoda anak Adam. Allah berfirman menghikayatkan ya iblis la'anahullah, fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku, sungguh betul-betul aku akan sesatkan, aku akan halang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi mereka, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur. Akhal iman, maka dari itu kewajiban kita adalah pelindung, terutama dalam perkara-perkara yang kita atau ditunjukkan dalil agar kita ini berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Di antaranya ketika mau membaca Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Dalam surat An-Nahl ayat 98. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Agar apa, akhi? Agar bacaan kita pertama berkah, apa betul-betul bermanfaat untuk hati kita. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, ternyata ya, akhi, tidak sampai ke hatinya. Ya, sebatas di lisan dia membaca Al-Qur'an, akan tetapi dia tidak apa, hatinya tidak merasa takut ketika membaca Al-Qur'an. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mensifati seorang beriman tu, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat ya Allah, iman mereka bertambah. Maka dengan kita ta'awudz, ya, kita mohon perlindungan dari kepada Allah dari godaan setan. Ya, terkadang lisan kita membaca Al-Quran, tapi pikiran dan hati kita entah pergi kemana. Maka, ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berta'awud dari godaan setan yang terkutuk ketika hendak membaca Al-Quran. Demikian pula, ia berlindung kepada Allah ketika sihir atau dari sihir. Allah berfirman, "Kul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad." Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam hadis dari Abu Tayyah, ia berkata, "Qultu li Abdurrahman bin Khanbash, adrakta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam?" Apakah engkau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdurrahman bin Khanbash berkata, "Betul." "Qultu kaifa sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laylat akadatu syayatin?" Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam ketika setan yang melakukan tipu muslihat untuk mencelakakan beliau. Faqal, maka Abdurrahman bin Khambash berkata, "Inna syayatin tahaddarat tilkal layla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal audiyati wa syi'ab." Setan-setan pada malam itu turun menyerang Rasulullah dari lembah-lembah dan bukit-bukit. Wa fihim syaitanun biyadihi syu'latun nar. Ya, dan di antara mereka ada setan yang membawa api. Yuridu an yahriqa biha wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin ya untuk membakar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akhi, ya setan itu bisa menyerang manusia. Ya setan bisa menyakiti manusia. Buktinya di sini para setan itu turun di malam itu. Ya datang dari lembah, dari apa namanya? Bukit-bukit untuk menyerang Rasulullah. Fahabata Jibril, maka malaikat Jibril pun turun. Faqala ya Muhammad. Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, kul, katakan. Kemudian Rasulullah bersabda, ma aqul. Apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku baca? Kata malaikat Jibril, kul, a'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'. Wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Katakan wahai Muhammad, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan dan dari keburukan apa yang Allah turunkan dari langit dan dari keburukan apa yang naik padanya dan dari keburukan fitnah siang malam dan siang dan dari keburukan setiap yang datang kecuali orang yang datang membawa kebaikan ya Rahman. Kata Abdurrahman bin Khambash, fatufiat naruhum. Ya tiba-tiba api setan, para setan itu yang membawa api itu mati. Ya wahazamahumullahu ta'ala. Dan Allah pun ya hancur leburkan pasukan setan itu yang ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya akhi, betapa pentingnya ta'awud kita kepada Allah. Ya setan tidak suka kepada orang yang berusaha menyerukan manusia kepada kebaikan. Dia akan berusaha menyerang, dia akan berusaha menghalang-halangi dengan berbagai macam cara. Maka kita ucapkan seperti yang diucapkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh malaikat Jibril sebagai wahyu dari Allah Rabbul Alamin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa dzara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula kita dianjurkan berta'awudz kepada Allah ketika was-was itu datang di hati kita. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqak. Sesungguhnya setan datang kepada salah seorang dari kamu dan berkata, siapa yang telah menciptakan kamu? Fayaqul Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu dia berkata, Allah. Fayaqul, lalu setan berkata lagi, faman khalaq Allah? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Faidha wajada ahadukum dhalik, apabila salah seorang dari kalian menemukan hal itu di hatinya, kata Rasulullah, falyakul, katakanlah amantu billahi wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa inna dhalika yudhibu anhu, karena seperti itu bisa menghilangkannya. Ikhwatul Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi setan itu ia berusaha untuk apa namanya memberikan was-was di hati manusia. Dia berusaha untuk menggoda, menjadikan hati manusia ragu kepada Allah, menjadikan manusia itu kufur kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, maka kita segera ya berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala macam was-was yang ada di dalam hati kita. Demikian pula kita ya akhi dianjurkan untuk memperlindungkan anak-anak kita dari godaan setan. adalah Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Abbas yang memperlindungkan Al-Hasan dan Al-Husain, di mana Rasulullah SAW bersabda, "U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah." Aku perlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan setiap yang berkeinginan buruk, dan dari setiap mata yang dengki. Ya, terkadang ya akhi, kita punya anak ya tiba-tiba sakit, tidak ada sebab atau yang lainnya. Barangkali itu akibat daripada pandangan seseorang yang dengki, ya, atau pandangan yang lupa padanya menyebut nama Allah. Sehingga apa yang terjadi, ya, ini disebut dengan penyakit ain. Ya, anak kita tiba-tiba meninggal, apa, sakit. Itu bisa terjadi. Maka untuk ya memperlindungkan anak-anak kita, ya, kita baca seperti yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya, kita bacakan kepada anak-anak kita dengan mengatakan u'idzukuma bikalim, atau u'idzuka kalau anaknya satu. Kalau dua, u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya. Rasulullah bersabda demikianlah Nabi Ibrahim dahulu memperlindungkan anak kedua anaknya Ismail dan Ishaq. Ikhwatul Islam, betapa pentingnya kita berlindung kepada Allah, karena Allah yang menciptakan apa namanya ya setan. Maka ketika kita berlindung kepada Allah ya pencipta setan, maka kita pun ya berharap agar Allah kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ceritakan dari sebagian salaf bahwa ia berkata, bertanya kepada muridnya, apa kata gurunya ini, "Ma tasna'u bisyaitan idza sawwala laka khataaya?" Apa yang kamu lakukan kalau setan itu membisikkan ya apa di hati kamu untuk kamu berbuat dosa? Maka si murid ini berkata, "Ujahidu, aku lawan dia." Kata gurunya, "Kalau dia balik lagi, ya aku lawan lagi." Kata gurunya, "Kalau dia kembali lagi?" Kata si anak, apa kata si murid ini, "Ya aku lawan terus." Kata gurunya, "Hadza yatul." Kalau begitu panjang sekali. Ya. Lalu gurunya berkata, "Ara'aita in marata bighanam fanabahaka kalbuha aw mana'aka minal 'ubur ma tasna?" Bagaimana pendapatmu wahai muridku, jika kamu melewati ya sekumpulan apa namanya kambing-kambing, lalu anjing yang menjaga kambing itu menggonggong atau menghalangimu untuk ia melewat, apa yang kamu lakukan? Kata si muridnya, "Ukabilu wa arudduhu jahdi." Aku lawan anjing itu. Ya, aku berikan semua kesungguhanku untuk melawan anjing itu. Maka gurunya berkata, "Hadza yatulu alaik." Wah, kalau begitu terlalu panjang. Ya. "Mau enggak aku beritahu yang lebih mudah dari itu?" "Apa itu?" kata si murid. "Ista'in bi sahibil ghanam yakuffahu anka." Minta bantuan aja kepada pemilik ya pemilik anjing itu dan kambing-kambing. Selesai. Ya. Kita ya akhi, maksudnya beliau Ibnu Jauzi membawakan hikayat ini, kalau kita terus ya melawan setan lagi capek. Lebih baik apa? Kita langsung berlindung kepada Allah pemilik setan atau yang menciptakan setan itu. Tentunya sebatas berlindung, akan tetapi kita tidak ya berusaha meninggalkan maksiat juga tidak bermanfaat. Berlindung kepada Allah agar dijauhkan dan sambil kita menjauhinya. Kata Ibnu Jauzi, "Wa'lam أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط كرجل جالس بين يديه طعام. Ketahuilah bahwa perumpamaan iblis bersama orang yang bertakwa dan orang yang kurang bertakwa seperti seorang laki-laki yang duduk dan di depannya ada makanan. Lalu lewatlah anjing itu. Lalu dia berkata, "Ikhsa, pergilah kamu." Lalu anjing itu pun pergi. فَمَرَّ بِأَخْرِ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامٌ وَلَحْمٌ. Ya, lalu anjing itu melewati orang yang kedua, di mana orang yang kedua itu di depannya makanan dan daging. Ya, kalau tadi makanan doang, kalau ini makanan dan daging. Kenapa? Ya, daging ini diperumpamakan yaitu perbuatan maksiatnya. فَكُلَّمَا أَخْسَأَهُ لَمْ يَبْرَحْ. Setiap kali dia mengusir anjing itu, "Pergi kamu." Si anjing itu cuma menjulurkan lidah, diem aja. Tidak mau pergi. Ya. Dia pergi, dia berkata lagi, "Pergi kamu." Ya, si anjing itu pun diam saja, menjulurkan lidahnya. Adapun yang pertama tadi, seperti orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika setan melintas, ya, berusaha untuk menggodanya, maka cukuplah dengan mengusirnya dengan cara berzikir kepada Allah dan berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Adapun yang kedua, yang masih suka berbuat maksiat ini, ya, masih suka ngikutin hawa nafsu, setan itu, ya, seperti anjing tadi, ya, tetap ketika kita berusaha untuk mengusirnya, dia tetap saja duduk di situ. Karena ada sebab yang menyebabkan dia ingin terus duduk di situ. Ada daging. Ya. Maka bagaimana supaya mengusir setan itu? Lemparkan daging itu jauh-jauh. Misalnya dia akan pergi, ya, mengejar daging itu. Selama masih ada akhi hawa nafsu di hati kita yang terus-terus menerus kita ikuti, ya, barangkali ada orang berkata, "Ustadz, saya ini Masya Allah susah banget meninggalkan maksiat yang satu ini. Ya, saya ini sudah berusaha sungguh-sungguh tapi tidak kuasa." Ya, kita katakan, ya, ya, seperti anjing yang tadi, masalahnya masih ada daging di situ yang anjing itu masih menunggunya. Masalahnya kita ini masih ada masih ngikutin hawa nafsu. Ya, sehingga setan masih betah, ya, ketika kita berusaha untuk mengusirnya dengan zikir atau apa, tetap saja setan tuh enggak mau pergi. Ya, senang ya dengan hawa nafsu yang kita lakukan itu. Ya. Terkadang berupa bid'ah ataupun yang lainnya. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke bab yang keempat, fi makna at-talbis wal ghurur. Ya, makna apa yang dimaksud dengan talbis, karena buku kita berjudul Talbis Iblis. Apa itu talbis? Kata beliau, at-talbisu idharul batili fi suratil haq. Talbis itu artinya memperlihatkan kebatilan dengan bentuk kebenaran. Ya. Wal ghururu naw'u jahlin yujibu i'tiqad al-fasid sahihan. Dengan cara tipuan yang merupakan bentuk daripada kebodohan. Ya. Ya, biasanya talbis ini memperlihatkan kebatilan dalam bentuk kebenaran itu dengan cara tipuan. Ya. Sehingga apa? Menyebabkan hati kita ini meyakini sesuatu yang rusak itu sebagai sesuatu yang bagus. Sesuatu yang buruk itu ya diyakini sebagai sesuatu yang baik. Sebabnya apa? Yaitu adanya syubhat. Nah, disinilah ya setan itu ketika ingin membungkus kebatilan sehingga terlihat tampak benar, itu dibungkus oleh syubhat. Syubhat itu apa? Alasan-alasan yang ya terlihat tampaknya mendukung tapi padahal tidak. Ya. Wa innama yadkhulu iblisu 'alan nasi biqadri ma yumkinuhu. iblis berusaha untuk mentalbis manusia sesuai dengan kemampuannya. Wa yazidu tamakkunuhu minhum wa yaqillu ala miqdari yaqdhatihim wa ghaflatihim wa jahlihim wa ilmihim. Dan kemampuan iblis untuk menggoda manusia semakin kuat atau semakin lemah sesuai dengan hati manusia itu sendiri. Apakah dia lalai ataukah dia sadar? Apakah dia bodoh ataukah berilmu? Semakin berilmu dan semakin sadar, ya, kalau berilmu tapi lalai percuma. Tapi dia berilmu juga, dia juga ya sadar dan terus memeriksa hatinya. Maka pada waktu itu godaan setan pun melemah. Tapi ketika dia bodoh, sudah bodoh, lalai lagi, maka makanan ini adalah makanan empuk ya para setan. Kata beliau, wa'lam anna al-qalba kal-hisni. Ketahuilah, hati manusia itu bagaikan benteng. Wa'ala dharika al-hisni sur. Dan benteng itu ya dikitari oleh pagar-pagar. Walis suri abwab. Dan pada pagar-pagar itu ada padanya pintu-pintu. Wafihi thulam. Dan pintu-pintu tersebut ada celah-celahnya. Ya. Wasakinul aqlu. Yang tinggal di benteng itu adalah akal. Wal malaikatu tataraddad ila dzalikal hisni. Dan malaikat ya bolak-balik yang menjaga benteng itu, apa menuju benteng itu. Wa ila janibihi rabadun fihil hawa. Di samping benteng itu, kata beliau, ada sebuah tempat atau sebuah kandang, di situ ada hawa nafsu. Wasyayatinu takhtalifu ila dhalika rabad min warimani. Di mana setan pergi ke kandang hawa nafsu itu dengan tanpa ada pencegah. Wal harbu qa'imatun baina ahli al-hisni wa ahli al-rabad. Dan perang itu terus berkobar antara penjaga benteng dan yang ada di kandang apa hawa nafsu itu. Wasyayatin la tazalu tadur. Dan setan itu terus berusaha mengitari benteng itu. Tatlubul ghaflatal haris. Tatlubul ghaflatal haris, dia berusaha mencari barangkali ada penjaga yang sedang lalai sehingga pada waktu itu dia bisa masuk dari celah-celah pintu itu. Fayambaghi lil haris an ya'rifa jami'a abwabil husni alladhi qad wukila bihafzi. Maka para penjaga itu harus betul-betul menjaga semua pintu-pintu yang telah diberikan apa diwakilkan dia untuk menjaganya. Betul-betul dia menjaga celah-celahnya dan jangan capek untuk menjaganya. Karena musuh pun juga tak pernah capek. Ya akhi. Setan tuh enggak pernah capek, enggak pernah tidur. Dia terus nongkrongin hati kita. Menjaga, melihat barangkali ada celah yang dia bisa masuki. Masya Allah. Berkata seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri, ayanamu iblis? Ya, apakah iblis tidur? Kata Al-Hasan Al-Basri, lau nama lawajadna rahah. Kalau iblis tidur, barangkali kita bisa istirahat. Tapi ternyata tidak. Maka ya akhi, benteng ini harus diperkuat ya akhi. Dengan cara apa? Dengan cara banyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dia beramal salih. Kata beliau, wahad al-hisnu mustanirun bil-dzikri mushriqun bil-iman. Di mana benteng ini tampak bercahaya dengan zikir kepada Allah, ia mengeluarkan cahaya iman. Wafihi mir'atun saqilah, yatara'a fiha suwara kulli ma yamurru bih. Di benteng itu ada sebuah cermin yang bening sekali. Sehingga cermin yang bening itu memantulkan semua yang lewat padanya. Fa awwalu ma yaf'alu syaitanu fi ar-rabat iktharu ad-dukhan. Namun ya akhi, setan pintar bagaimana caranya untuk menggebrak benteng itu. kata beliau, yang pertama kali dilakukan oleh setan, jadi kandang hawa nafsu itu memperbanyak dukhan, asap-asap dosa. Fataswaddu hayatanul hisn, sehingga apa dinding-dinding apa namanya benteng itu pun menjadi hitam. Watasdaul mir'atu, dan cermin pun ia menjadi kotor. Wa kamalul fikri yaruddu dukhan, akhirnya kesempurnaan pemikiran akal kita ya berusaha untuk menolak apa namanya dukhan tersebut ya. Wasaqlu dzikri yajlul mar'ah mir'ah, kebeningan zikir kembali membeningkan apa namanya hati kita, apa kaca tersebut. Walil aduwi hamalat, jadi mana musuh itu terus menyerang. Fataratan yahmil fayadkhulul hisn fayakiru alaihil haris fayakhruj, ya terkadang ia berhasil masuk tapi ternyata penjaga berhasil untuk mengusirnya, dia pun keluar. Warubbama dakhal fa'atha warubbama aqama li ghaflatil haris, barangkali ia berhasil masuk dan berhasil berbuat keonaran ya akibat daripada si penjaganya yang lalai. Warubbama rakrakadat arrihu taridatu lidukhan, ya dan barangkali ya angin apa namanya yang membawa dukhan tadi, yaitu asap tadi ya berhembus sehingga apa dinding-dinding benteng itu menjadi hitam. Demikian subhanallah ya akhi, terus menerus setan itu ya masuk ke dalam hati kita. Makanya Ibnu Abbas berkata, asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam, setan itu terus menerus menongkrongi hati manusia ya yeah. Terus-menerus, dia tak akan pernah meninggalkan hati manusia. Dia berusaha menggoda terus, Tak pernah tidur dia, tak pernah istirahat. Maka kita pun berusaha, ya akhul Islam. Dia kata Ibn Abbas, فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسْ, apabila ia berzikir kepada Allah, setan pun ngumpet. Tapi kalau dia lalai, dia datang was-was, memberikan was-was. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kata beliau, qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, ra'aitu syaitan, aku pernah melihat setan. Faqala li, lalu ia berkata kepadaku, qad kuntu alqan nasa fa wa'allimuhum, fasirtu alqahum fa ata'allamu minhum. Ya. Yeah. Faqala li, ia berkata kepadaku, qad kuntu alqan nas fa uallimuhum, dahulu aku bertemu dengan manusia dan aku ajarkan mereka. Ya maka ternyata setelah itu aku bertemu dengan mereka, aku malah belajar dari mereka. Artinya setan ngajarin keburukan kepada manusia. Ternyata ya manusianya lebih buruk dari setan, sehingga akhirnya setan belajar sama manusia. Masya Allah. Ya. وربما هجم الشيطان على الذكي الفطن ومعه عروس الهوى وقد جلاها فيتشاغل الفطن بالنظر إليها فيستأسره. Barangkali setan dia berusaha menyerang seseorang yang ya hatinya senantiasa dijaga, yang cerdas dia. Ya, dengan cara apa? Dibawakan pengantin hawa. Masya Allah, dibawakan pengantin hawa. Ya ternyata apa, kecerdasan akal pun ya kalah, sehingga akhirnya dia pun menjadi apa tawanan setan. Makanya subhanallah ya akhi, setan itu berbagai macam cara, berbagai macam apa namanya ya wasilah untuk menggoda anak Adam. Terkadang digoda dengan syahwat, ya berupa apa harta. Matanya begitu berbinar melihat harta, melihat kedudukan, sehingga akhirnya pada waktu itulah setan masuk ke dalam hatinya, bagaimana supaya dia mendapatkan kedudukan dan merebutnya. ya bagaimana dia bisa mendapatkan harta yang banyak dan melimpah ruah. Terkadang dari syahwat godaan wanita, terkadang dari anak-anak, terkadang dari berbagai macam cara setan berusaha untuk apa? Ya menggoda manusia, subhanallah. Wa aqwal qaid alladhi yuthiqu bihi al-asra al-jahlu. Kata beliau, ikatan yang paling kuat sekali, ya, yang digunakan oleh setan untuk mengikat tawanan-tawanannya adalah kebodohan. Yang pertama ini, ikatan yang paling kuat adalah kebodohan. Wa awsatu fil quwa al-hawa. Dan ikatan yang kedua yang cukup kuat juga adalah hawa nafsu. Wa ad'afuhu al-ghaflah. Dan ikatan yang paling lemah dari setan adalah kelalaian. Ya. Wa madama dir'ul iman 'alal mu'min, selama seorang mukmin itu di hatinya selalu dipakaikan dengan pakaian iman, fa inna nablal aduwi la yaqalu fi la yaqa'u fi maqtal, maka panah apapun tak akan bisa menancap di tubuhnya, ya, karena pakaiannya begitu kokoh dan kuat. Selama keimanan itu masih ada di hati kita, ya, keilmuan juga terus kita menuntut ilmu, mempelajari tentang tipu daya setan, maka pada waktu itu insyaallah ya akhi, kita termasuk orang-orang yang terus berusaha untuk ya agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Hasan bin Salih, "Inna syaitana la yaftahu lil 'abdi 99 baban min al-khair, yuridu bihi baban min asy-syarr." Setan, kata beliau, membuka untuk hamba 99 pintu kebaikan. Tapi maksud tujuannya apa? Ya, agar ia jatuh kepada pintu keburukan. Subhanallah. Dipancing ia. Ya, dengan sebuah kebaikan. Dengan tujuan agar jatuh kepada keburukan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa saja. Ya, bisa jadi karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia, dan yang lainnya. Ya, ada seseorang yang semangat jihad. Ayo dibuka pintu jihad oleh syaitan. Ayo. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, karena dia begitu semangat untuk berjihad, membabi buta, akhirnya apa? Jatuh kepada pemikiran khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan mereka. Ya, membom dan yang lainnya. Allahul musta'an. Setan pun tertawa. Ada seseorang dibuka pintu kebaikan, yaitu ibadah. Dia ingin ibadah. Yang penting ibadah, ibadah. Ya, dihiaskan kepada dia berbagai macam ibadah yang tidak disukai oleh Allah, tidak pula disyariatkan oleh Rasulullah, sehingga dia pun jatuh kepada ya bid'ah, berbagai macam bid'ah. Pintarnya setan. Ya, dijadikan dia senang kepada ya amalan-amalan saleh, terkadang untuk menutupi dari ya kebaikan yang lain yang lebih besar. Sehingga terkadang ada seseorang berpikirkan yang penting saya beramal, masalah menuntut ilmu percuma kalau menuntut ilmu tidak diamalkan. Lalu kemudian dia pun malas menuntut ilmu dengan dalih seperti itu. Masya Allah. Ya. Dengan dalih seperti itu kemudian dia tidak mau mengingkari kemungkaran. Dengan dalih-dalih, masya Allah, ya akhi, itulah ya pandainya iblis la'anahullah, ya untuk mengelabui manusia. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-A'mash berkata, haddathana rajulun kana yukallimun jin. Bercerita kepada kami seseorang yang pernah ya berbicara dengan jin. Mereka berkata, laisa alaina ashaddu mimman yattabi'us sunnah. Ya, yang paling berat kami hadapi adalah orang yang mengikuti sunnah. Wa amma ashabul hawa fa inna nal'abu bihim la'ba. Adapun pengikut hawa nafsu, ya, pengikut bid'ah, maka kami cukup mempermainkan mereka saja. Masyaallah. Kata A'mash, ya, berbicara kepada kami seseorang yang pernah berbicara dengan jin. Apa maksudnya? Apakah boleh kita berbicara dengan jin, ya, akhi? Yang harus kita fahami bahwa jin itu pada asalnya adalah pembohong, pendusta. Maka setiap ucapan dia yang tidak ditunjukkan Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kita imani, tidak boleh kita percayai. Tapi kalau dia mengucapkan kata-kata memang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya kita tidak mengapa kita ambil. Bukan berarti kemudian kita diperbolehkan berbicara, berbincang-bincang dengan jin, karena itu ya sama-sama saja kita ya menceburkan diri ke kandang singa, ingin digoda oleh syaitan. Hati-hati ya. Kata mereka, tidak ada orang yang paling berat buat kami dari ya untuk mengganggu kecuali orang-orang yang mengikuti sunnah. Ini sebatan sepadan dengan seseorang dari teman kita ya, yang pernah meruqyah seseorang. Ya, teman kita ini kebetulan dia suka meruqyah. Lalu dia bercerita kepada saya dan berkata, saya pernah meruqyah Ustaz seorang yang kemasukan jin. Dan dia mengatakan, kenapa saya kalau dibacakan oleh kamu, orang-orang yang mengikuti sunnah, saya selalu merasa kepanasan. Tidak kuat dengan bacaan-bacaan itu, ruqyah-ruqyah itu. Tapi kalau saya dibacakan Al-Quran oleh si Fulan dan si Alan yang ya, suka berbuat bid'ah itu, saya tidak merasa panas. Ya bahkan saya pun bisa ikut-ikutan baca juga sama dia. Masya Allah. Ya benar apa yang dikatakan oleh Amash. Dan ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Quran dan Sunnah. Orang yang mengikuti Sunnah dan faham tentang Sunnah, faham tentang ilmu Allah, dan bagaimana ya kehidupan Rasulullah lebih berat digoda oleh setan dibandingkan dengan para pengikut bid'ah. Karena pengikut bid'ah itu kata setan cukup dipermainkan saja. Masya Allah. Akhal Islam, a'azani Allah, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan kemudian beliau nanti akan mulai membahas tentang talbis yang dilakukan oleh iblis kepada manusia dalam berbagai macam bidang. Di mana beliau memulai pembahasan dalam masalah akidah. Allahu alam, saya kira cukup insyaallah dan kita akan buka tanya jawab. Nah. Baik, terima kasih untuk Ustaz Jazakallah Khairan atas materi dan pembahasan yang sangat menarik yang disampaikan dari kitab Talbis Iblis. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya Khotbah Islam, saudaraku seiman dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Kami selanjutnya membuka kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan kesempatan yang pertama kami akan angkat dari penelpon terlebih dahulu. Sudah ada saudara kita yang masuk, kita sapa saja. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Ibu? Dari hamba Allah di Kemayoran. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, memang setelah saya mengikuti sunnah, kadang-kadang suka terpikir, hati udah nafsu tapi terpikir terus ditahan. Jadi maksudnya karena saya dikhianati oleh dua orang, kadang saya kepengen bongkar. Artinya mereka orang udah dibuat baik begini masih suka apa namanya, lagi yang satu ini suka masih mau yang ngerong-rong aja. Tapi setelah saya dengar kemarin Ustaz waktu selama hari Jumat saya juga dengerin, jadi suka saya sendet lagi, ah enggak jadi. Iya. Nah, terus hal yang demikian misalnya udah menggebu-gebu kepengen ini tapi ingat, ah enggak boleh membangkit-bangkit gitu. Iya. Terus itu gimana ya, artinya apa hal yang demikian akan mencabut iya nilai baik saya atau apabila Ibu mengungkit-ungkit ya Bu ya. Tapi ngomong dia tapi setelah ini ingat ah enggak jadi begitu. Dalam hal ini Ibu terzalimi begitu ya Bu? Ya, karena parah begitu ininya gitu. Taip. Mereka berkat nah, gitu. Taip. Begitu. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Demikian memang ilmu itu sangat bermanfaat. Ya, untuk apabila kita ya hendak jatuh kepada suatu perbuatan yang kita ketahui tidak boleh, segera kita berusaha untuk meninggalkannya. Barangkali kita pernah berbuat kebaikan kepada seseorang ya. Kemudian ya karena orang itu kok kurang ajar sama kita atau gimana, akhirnya ada keinginan untuk mengungkit kebaikan kita kepada dia. Saya ini terkadang ada orang ya tidak kuat akhirnya ngomong juga, kamu itu keterlaluan, saya kan dulu pernah gini-gini. Nah itu juga ya termasuk godaan setan. cukuplah kebaikan-kebaikan itu kita lupakan saja yang pernah kita berikan kepada dia. Adapun dia berbuat zalim dan yang lainnya kepada diri kita, ya kewajiban kita adalah kita serahkan kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai penolong kita dari kezaliman orang itu. Ya, karena orang yang paling baik sebagai matlah saya bawakan adalah orang yang ketika dia zalimi dia sabar. Maka orang seperti ini berhak untuk Allah tolong. Ya, dengan pertolongan Allah, dan pertolongan Allah ibu harus pahami ya bahwa pertolongan Allah sangat kuat sekali. Naam. Baik, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Kita angkat dari penelpon yang kedua, ada Ibu Evi. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baru menikah. Saya di poligami, Ustaz, ya. Tapi setelah saya baru menikah, tiba-tiba keluarga suami saya ngamuk gitu, Ustaz, ya, memisahkan saya sama suami saya. Tapi bukan dari istrinya, dari keluarganya. Iya. Kemudian pertanyaannya? Pertanyaannya, tiba-tiba ada beberapa teman saya yang dengar masalah ini. Dia ada saudaranya memang mau kawin sama saya dari dulu, terus dia mengajukan lagi gitu, Ustaz. Saya bilang saya udah nikah, karena belum ada keputusan apa-apa dari suami saya, dan masih hubungan saya biarpun jauh sama suami saya masih tetap baik. Iya. Gimana ya Ustaz, saya minta doa-doa gitu biar hati suami saya kuat atau apa. Iya. Baik. Cukup Ibu, terima kasih. Saya selalu sama tahajud Ustaz. Iya. Baik, terima kasih. Tetaplah Ibu ya menunggu keputusan dari suami yang pertama, yang apa yang tadi itu, yang dihalangi oleh keluarganya karena suami belum menjatuhkan talak. Ya, suami belum ya menjatuhkan talak. Ya, maka tidak halal Ibu untuk menikah dengan laki-laki lain. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Ibu tadi dan membukakan pintu hati dari keluarganya dan suami tadi ya, dan Ibu bisa bertemu lagi dengan suami tadi itu. Tapi kalau memang ternyata sudah Ibu melihat sudah tidak mungkin lagi ya kenyataannya seperti itu, ya bisa Ibu pada waktu itu minta khulu. Ya sudahlah Mas, ya daripada kita ini seperti ini terus, ya mudarat untuk saya juga dan buat Mas, maka pada waktu itu kita pisah ajalah. Ya, dengan cara khulu atau dengan si suami kemudian menjatuhkan talak satu, kemudian ya ditunggu iddahnya, setelah itu baru boleh menikah. Nah. Baik, terima kasih untuk Ustaz. Dan yang berikut kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari pendengar kita. Ustaz, saya membeli rumah bekas ditempati. Pada waktu saya rapikan, saya membuat saluran pembuangan air. Saya menemukan barang yang dibungkus kain putih ditanam di depan halaman rumah saya tersebut. Saya mencari informasi tentang orang yang dulu menempati rumah ini. Ternyata dia adalah seorang dukun. Saya mohon masukannya, bagaimanakah saya bisa menyelamatkan keluarga saya dari berbagai fitnah, terutama dari sihir dan keburukan-keburukan sang dukun dari rumah tersebut. Terima kasih Ustaz. Iya, yang pertama kita berusaha untuk mengisi rumah itu dengan banyak zikir kepada Allah, baca Al-Quran dan yang lainnya. Iya, dan kalau memang ditemukan benda-benda seperti itu, dan langsung dibakar, iya, karena terkadang itu adalah buhul-buhul yang ditanam di situ. Kalau ternyata qadarullah ya setelah ditempati masih banyak juga gangguan-gangguan akibat daripada itu adalah perbuatan si dukun itu, ya lebih baik kita jual lagi dan pindah ke rumah, ya. Daruha damima, biarkan rumah tersebut dalam keadaan hina, ya seperti itu. Ya, daripada kita termudharati terus-menerus. Nah. Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Kemudian kita angkat dari pesan singkat kembali dari Pak Nur Hidayat di Jonggol yang bertanya, Ustaz, mertua saya juga adalah seorang dukun, dia suka memanggil roh yang sudah meninggal. Jadi pertanyaan, apakah memang roh yang sudah meninggal bisa dipanggil dan roh tersebut masuk ke dalam raga mertua saya tersebut? Mohon penjelasannya, apakah hal ini juga sesuai dengan syariat Islam? Terima kasih, jazakallah khairan. Tidak mungkin roh orang yang sudah mati bisa dipanggil dan ia kembali ke dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam Al-Qur'an bahwa mereka di alam barzakh, ya fi barzakh. Ya. Dan tak akan pernah mungkin orang yang mati itu akan kembali ke dunia sebagaimana Rasulullah pun juga telah mengabarkan bahwa seorang mukmin ketika ia ia meninggal dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya berbagai macam kebaikan, dia berkata kepada Allah, ya Allah, izinkan aku pulang ya ke keluargaku, tapi ternyata Allah tidak mengizinkan. Ya. Dan tidak akan pernah ya mungkin roh itu balik ke dunia. Adapun para setan ataupun para jin, ya, barangkali yang dia anggap bahwa dia memanggil roh-roh orang yang sudah mati itu, yang datang adalah para jin yang masuk kemudian ke tubuh seseorang, mengaku saya ini si fulan, si fulan. Itu adalah tipu daya iblis. Dan memang para dukun itu ya termasuk bala tentara iblis dan teman-teman syayatin. Maka ya kewajiban kita adalah mengingkari perbuatan itu ya, dengan cara kita ya berzikir kepada Allah, dan kita ya memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada dukun itu, nah, kepada mertua antum itu. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Berikut dari pesan singkat kembali dari Abu Lukman di Cilebut yang bertanya, Ustaz, dulu saya sering melakukan ritual-ritual untuk mencari khodam, dan saat ini saya sering merasakan hal itu masih ada. Bagaimanakah cara mengusir khodam jin tersebut? Jazakallah khairan, Ustaz. Dengan banyak kita berzikir kepada Allah, ya, beramal saleh, mengikuti sunnah, menuntut ilmu. Ya, pernah saya juga dulu pernah punya teman demikian. Ya, kemudian dia bercerita, alhamdulillah setelah dia kuatkan dirinya untuk terus ya bertahajud, demikian pula berzikir, membaca Quran dan yang lainnya, akhirnya lama kelamaan jin itu atau khodam yang disebut dengan khodam itu pun pergi. Ya, maka segera ya bapak tadi yang bertanya atau ikhwah tadi yang bertanya, ya, segera banyak-banyak berzikir, dijaga dia doa pagi dan sorenya. Ya, terus kalau bisa baca apa, hafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, sehingga kemudian hati kita ya betul-betul bercahaya ya dengan, bukan hanya dengan iman tapi juga dengan Al-Quran. Ya, sehingga pada waktu itu kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Berikutnya kita angkat dari pesan singkat kembali dari saudari Vira di Pasar Minggu. Ustaz, bolehkah bagi kita untuk berteman atau bersahabat dengan jin yang dia juga mengaku jin muslim, kemudian dia mengaku bahwasanya dia menyayangi saya. Mohon penjelasannya. Itulah memang ya godaan apa talbis iblis, mengaku-ngaku dengan menyayangi saya ataupun yang lainnya, padahal tujuannya dia ingin menguasai anti atau anda, padahal tujuannya adalah untuk apa namanya ya menyesatkan anda. Tak terasa, karena khutuat, kata seorang ulama salaf, apa, langkah setan itu sangat halus sekali, lebih halus daripada sutra. Ya, maka dari itu segera berlindung. Ya, dan tidak perlu kita berteman dengan iblis. Cukup kita jadikan atau jin-jin yang mengaku sebagai jin muslim, cukup kita jadikan teman-teman kita adalah orang-orang yang salihin dari manusia yang bisa menasihati kita kepada kebenaran. Dan jangan lupa terus kita untuk menuntut ilmu dan duduk di majelis ta'lim. Nah, baik, terima kasih jawaban Ustaz. Berikut kita angkat pertanyaan kembali melalui telepon di 0218236543, dan sudah ada Ibu Lili di Gunung Putri. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, ini saya antara saya sama suami sudah ada keputusan untuk berpisah. Nah, yang sekarang saya mau tanya, karena saya tidak mampu secara materi untuk mengurus pengajuan ke pengadilan agama, keluarga itu mau membantu. Yang saya pertanyakan, berdosakah keluarga saya kalau membantu saja secara materi untuk mengurus pengadilan agama? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang sudah jatuh cerai, jatuh talak dari suami, ya, sehingga ibu berstatus dicerai oleh suami, mau tidak mau harus diurus. Sebab ibu tidak akan mungkin bisa menikah dengan laki-laki lain kecuali kalau sudah ada ya, surat-surat menyurat ya dari perceraian itu dari pengadilan agama. Maka ya, kalau saudara ibu membantu ibu untuk membereskan semua itu, ya, itu insya Allah berpahala buat mereka. Iya, selama perceraian itu adalah sifatnya syar'i, bukan sesuatu yang sifatnya tidak syar'i. Nah. Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Dan berikut kita angkat pertanyaan dari Ummu Hasna di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah punya rumah cukup besar. Tapi pada suatu saat tuh ada apa? Ada teman datang ke rumah bertamu ya. Iya. Terus tiba-tiba dia dengar suara orang mengaji di lantai dua rumah saya. Iya. Nah, mulai saat itu tuh saya selalu merasa takut kalau apalagi kalau malam datang malam saya sendirian di rumah gitu. Iya. Saya udah berusaha dengan melawan dengan zikir dan berlindung kepada Allah. Nah. Tetapi perasaan itu selalu datang dan iya. Gimana? Terus yang saya tanyakan apa yang harus saya tanamkan pada hati dan pikiran saya agar tidak berpikir macam-macam. Terus apa benar ruang-ruang kosong di rumah itu ditempati setan? Mohon nasihatnya Ustaz, saya capek melawan rasa takut ketika sendirian padahal dulu itu saya tidak pernah merasa takut di rumah gitu aja. Iya. Ya, assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Memang betul disebutkan dalam hadis bahwa rumah itu ada untuk 3 orang. Yang pertama, ruangan-ruangan untuk ya tidurnya kita, demikian pula keluarga kita. Yang kedua untuk tamu, yang ketiga untuk apa namanya tempat kita untuk makan dan yang lainnya. Selebihnya kata Rasulullah untuk jin. Ya. Yang tidak ditempati begitu. Yang tidak ditempati itu. Makanya upayakan ya rumah yang besar itu. Kalau ternyata ibu tadi ya. Ya, rumahnya besar, ya banyak ruang-ruang kosong. Ini kemungkinan besar pasti akan dihuni oleh para jin. Tapi tentunya kalau yang terdengar tadi suara orang ngaji, alhamdulillah, daripada yang terdengar suara dangdutan, Bu. Ya, kalau dia memang dia suka apa jinnya ngaji dan alhamdulillah, ya mudah-mudahan itu jin tidak mengganggu ibu. Yang jelas kita berusaha terus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan jangan tidur kalau bisa, jangan tinggal di rumah sendirian. Nah. Ya karena tinggal di rumah sendirian itu perkara yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Karena kata Rasulullah, setan itu bersama satu orang dan dia bersama banyak orang dia lebih jauh. Makanya ya ibu berusaha lah, coba minta teman-teman ibu misalnya untuk tinggal di rumah atau ibu dikoskan rumahnya sebagian ya, sehingga banyak ya orang-orang yang tinggal di rumah tersebut sehingga tidak ditempati oleh syaitan. Nah, kalau kondisinya belum bisa Ustaz, ada doa-doa atau mungkin yang bisa dilakukan Ustaz untuk bisa menguatkan hati ibu tadi? Ya itu ya, banyak-banyak dia berzikir kepada Allah dan ingat bahwa setan juga akan takut kepada kita kalau kita tidak merasa takut kepada dia. Tapi ketika kita sudah merasa takut, setan akan mempermainkan hati kita biasanya. Tapi ketika kita mulai berani dan kita kuat, dia akan pergi dari kita. Ya, jadi ya sudahlah, biarkan saja masing-masing. Ya, kita jalan terus, ya tawakal kepada Allah dan terus mohon kepada Allah diberikan kekuatan. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat kembali dari pendengar kita. Ustaz barakallahu fikum, saya berupaya untuk bisa memberikan nasihat-nasihat kepada saudara kita kaum muslimin dan muslimat melalui pesan singkat atau melalui chatting dan peralatan atau wasilah yang lainnya. Namun saya membaca sebuah risalah tentang jangan dekati zina, bahwasanya semua wasilah tersebut merupakan diantara wasilah setan juga untuk menjerumuskan kita. Mohon nasihatnya terhadap penggunaan wasilah-wasilah tersebut. Jazakallah khairan. Kalau wasilah itu sifatnya umum, dalam artian semua orang baca, maka itu tidak mengapa, karena itu lebih sedikit fitnahnya, bahkan ya hati kita pun terjaga. Tapi apabila ya kita sebatas chattingan dengan seorang akhwat atau SMS dengan seorang akhwat dengan niat untuk menasihati, ini menjadi ya pintu yang empuk untuk setan, ya dia membakar syahwat kita. Barangkali pertama kali kita berniat untuk memberikan nasihat, ya pertama kali kita ya berniat dengan niat seperti itu, tapi setan pintar. Makanya sudah disebutkan tadi, terkadang setan ingin membuka pintu sebuah pintu kebaikan kepada seorang hamba untuk menjerumuskan dia kepada pintu keburukan. Hati-hati di situ. Kalau ternyata antum yang ingin menasihati seorang akhwat, lebih baik serahkan saja kepada akhwat lain yang baik, yang sudah ngaji dan bagus, ya, ini tolong akhwat ini diberikan apa namanya nasihat-nasihat yang baik. Ya, adapun antum ya, antum berusaha untuk menghindari hal-hal semacam seperti itu agar hati antum tetap terjaga dari fitnah. Nah, terima kasih atas nasihatnya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Ibu Ani di Jakarta Selatan. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Ustaz mau tanya, kalau saya berumah tangga, ini saya kerjasama, jadi bukan kerjasama, jadi kebetulan saya tuh ada uang ini, lantas ada saudara yang ngajak kerjasama gitu. Ya, kemudian ke inti pertanyaannya Bu, silakan. Saya nggak tahu itu apa namanya kerjasama, jadi tidak tahu apa yang dikerjakan apa, tapi dia memberikan syarat begini. Nah, saya setujuin, terus kita tanda tangan. Lantas dia memberikan keuntungan sekian, itu kah gimana, apakah saya itu termasuk, saya takut kalau itu termasuk renten atau gimana, karena saya tidak tahu apa yang dia inginkan. Walaupun tahu juga, kalau saya tahu dia katanya mau kerja catering atau gimana, tapi saya tidak mau mengikutin, cuma dia memberikan sekian, dia sebut sekian persen gitu, sekian juta gitu. Nah, terima kasih Ibu, terima kasih. Silakan Ustaz, mungkin ada pembahasan terhadap ini. Pertama, bahwa kerjasama antara dua orang untuk usaha atau bisnis itu dalam syariat diperbolehkan. Di mana si A dia punya modal apa punya uang, misalnya si B menjalankan sebuah bisnis. Iya. Kemudian di sana ada ya permasalahan apa hal-hal yang harus disetujui dari kedua belah pihak. Ya, di mana keuntungannya misalnya per bulan atau per dua bulan atau ya, per tahun sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak dan keriduan dari kedua belah pihak. Maka seperti ini diizinkan oleh syariat dan dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Maka dari itu, ya, apa yang ibu lakukan berupa kerjasama, ya, dengan ibu memberikan modal kepada dia, kemudian dia pun menjalankan ya, usaha, ya, misalnya untuk ke dalam jangka waktu setahun, ya, atau untuk ya waktu yang tidak terbatas, maka pada waktu itu diperbolehkan Ibu. Ya, di sana ada bentuk berbentuk mudharabah, di sana juga ada berbentuk musyarakah. Tentunya itu pembahasannya dalam masalah fikih. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Berikut kita angkat dari pesan singkat kembali dari pendengar kita di Bekasi Utara. Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya setan tidak pernah tidur. Namun saya pernah mendengar dari satu riwayat, saya lupa hadis riwayatnya siapa, tapi dari Umar bahwasanya beliau berkata, aku tidur di siang hari, bahwa aku bukan setan, yang setan tersebut tidur di malam hari dengan bersembunyi di rongga-rongga hidung manusia. Mohon penjelasannya, apakah hadis ini sahih atau dhaif? Saya tidak tahu tentang riwayat itu. Ya, yang jelas memang disebutkan dalam hadis ya, ketika Rasulullah SAW menyuruh kita agar kalau kita bangun tidur malam ya untuk beristinsar, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, fa inna syaitan yabitu fi khayshumi, karena setan bermalam di lubang hidungnya itu. Ya, dan Rasulullah mengabarkan demikian. Apakah dia tidur? Ya, setan apakah tidur di malam hari? Apakah juga hadis itu bisa dijadikan dalil bahwasanya setan itu tidur di malam hari? Yang jelas ini ya harus kita melihat dari penjelasan para ulama, nanti insyaallah kita lihat. Ya, apakah setan yang dimaksud di sini adalah para jin-jin muslim atau jin-jin yang lain ya yang apa namanya, atau sebatas tempat bermalam saja tapi dia tidak tidur dan tetap mengganggu manusia. Ya, karena Rasulullah SAW, fa inna syaitan yabitu, setan itu bermalam di lubang hidungnya. Dan kata-kata bermalam itu apakah bisa dikatakan dia tidur? Yang jelas ini butuh dalil ya. Butuh dalil apakah betul setan itu tidak tidur, apa tidur di malam hari, wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pendengar kita di Celuduk yang bertanya, Ustaz, manusia adalah makhluk yang sempurna. Namun kenapa begitu dahsyatnya setan tersebut mengelabui manusia sampai dengan mengganggu fisik? Mohon penjelasannya, dari sisi manakah kesempurnaan manusia dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan setan ataupun iblis yang dia tidak mampu untuk kita lihat? Demikian Ustaz. karena manusia diciptakan oleh Allah begitu sempurna, sehingga akhirnya ya jin dan para setan itu merasa dengki. Iblis ya merasa dengki kepada Adam dan bersumpah untuk menggoda anak Adam. Ya, dan terus menerus ya setan itu akan terus menggoda manusia ya agar manusia itu bisa menemani mereka dalam api neraka. Ya. Makanya manusia memang sempurna sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, yang paling bagus. Ya. Maka dari itu setan berusaha terus agar manusia yang sangat sempurna penciptanya itu jatuh kepada ya kesehina-hinanya tempat dan kedudukan, yaitu api neraka. Maka kita yang sempurna, ketika kita faham bahwa diri kita sempurna diciptakan oleh Allah, maka bukankah kalau begitu layaknya yang sempurna itu adalah tempat yang sempurna, itu surga? Dan ternyata untuk ke surga itu butuh kepada perjuangan. Kesempurnaan seseorang semakin sempurna ketika dia mampu melawan hawa nafsunya. Kesempurnaan itu semakin sempurna ketika dia berhasil ya selamat dari godaan setan. Kesempurnaan itu adalah semakin sempurna ketika dia berhasil menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Nah. Baik, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Masih dari pesan singkat dari Pak Amran di Darmaga Bogor yang bertanya, Ustaz, barakallahu fikum, apakah yang harus kita lakukan di dalam menghadapi fitnah wanita pada zaman sekarang ini, ketika kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan, namun ternyata begitu banyak wanita yang membuka aurat, ketika kita menundukkan pandangan pun aurat tetap terlihat. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Jazakallah khairan. Jelas memang ya, tidak dipungkir lagi bahwa di zaman ini ada zaman yang penuh dengan fitnah. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada ya seorang sahabat, ya bagaimana pendapatmu hai Abdullah, ya Abdullah bin Amr bin As, idza kunta fi husalati minan nas, kalau kamu berada di dalam ya manusia yang telah rusak. Iya, kata Rasulullah, ilzam baitak, banyak-banyak tinggal di rumah. Wa alika bi khassati nafsik, dan kamu berteman dengan orang-orang khusus saja. Pada angka amrul awam, tinggalkan ya urusan orang-orang umum itu. Tapi terkadang kita tidak mungkin ya tidak mencari nafkah dan keluar, sulit ya untuk menghindar. Maka kita yang pertama, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah terus ya semampu kita untuk senantiasa kita jaga. Yang kedua ya kita berpikir bahwa pandangan mata kita, kalau kita jaga, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Yang ketiga adalah, coba kita berusahakan dengan cara membawa buku, ya. Dengan buku-buku itu, kita bisa menjaga pandangan kita. Sehingga kalau kita berada di angkot, misalnya, kita bisa baca buku. Iya. Sehingga pada waktu itu pandangan kita pun tidak kemana-mana. Maka kita juga banyak istighfar kepada Allah, mohon kepada Allah terus, ya. Rasulullah SAW beristighfar dalam satu harinya 100 kali. Maka kalau kita beristighfar, ya memperbanyak ya istighfar kepada Allah dan memohon kepada Allah ke atas dosa-dosa kita, ya semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan terus kekuatan. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Bapak Fani di Depok, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, saya mau bertanya mengenai ain jahat ya. Iya. Maksudnya begini, ketika kita memuji orang, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengucapkan Masya Allah atau mendoakan keberkahan? Lalu yang kedua, doa untuk mencegah ain pada anak kita itu dibacakan kapan Ustaz? Sekali saja atau bagaimana Ustaz? Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Fani. Nah, silakan Ustaz. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabat yang pernah dia melihat seseorang, kemudian orang yang dilihat itu jatuh sakit. Kata Rasulullah, "Ala barakta, kenapa kamu tidak mengucapkan barakallahu fik?" Ya, artinya doa ya buat orang yang melihat orang lain yang barangkali badannya bagus, tampan atau yang lainnya, kita merasa kagum atau yang lainnya. Kita ucapkan barakallahu fika. Itu yang dilakukan, yang apa yang diucapkan, dianjurkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Dan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi, kita juga disuruh mengucapkan Masya Allah. Ya, maka ya kita bisa kita ucapkan Masya Allah, Barakallah Fik. Ya. Adapun mendoakan anak-anak kita, kalau bisa setiap hari bagus. Ya, agar terus ya anak kita ini terlindung dari Allah, dari godaan setan yang terkutuk, dan dilindungi oleh Allah setiap harinya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban Ustaz. Kita angkat berikutnya, masih dari telepon, ada Ibu Heni di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak, saya mau tanya ya Pak. Saya sebenarnya enggak percaya sama apa sih guna-guna gitu. Tapi kok misalnya apa, usaha jadi sepi, bisa dibikin orang gitu, gimana ya Pak? Enggak percaya, tapi kenyataannya bisa terasa gitu. Itu gimana? Ibu dalam hal ini tidak mempercayai guna-guna begitu ya, atau sihir dalam hal ini ya? Iya, cuman saya enggak percaya, cuman suka bisa gitu, misalnya terasa gitu loh Pak. Iya, baik, cukup Ibu, terima kasih. Nah, bagaimana Ustaz mengenai adanya sihir ini, kita harus percaya atau tidak Ustaz? Kewajiban Ibu meyakin bahwa sihir itu ada. Iya. Ya tidak boleh Ibu mengatakan saya enggak percaya sama guna-guna sama sihir. Kenapa? Karena sihir itu ada, memang ada. Iya. Dan Al-Qur'an pun juga telah menetapkan dalam beberapa ayat. Di antara surat Al-Baqarah 102, demikian qul a'udzu bifalaq, ya surat Al-Falaq. Ya. Di mana sihir itu memang ada, dan Rasulullah SAW juga dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim juga pernah terkena sihir. Ya. Maka dari itu kewajiban Ibu ya yakin dan percaya bahwa guna-guna atau sihir-sihir itu ada. Tapi bagaimana caranya kita untuk bisa menghindar? Tentu kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Ya, dengan cara misalnya setiap pagi dan sore kita membaca qul huwallahu ahad, qul lahul falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali. Ya, juga mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ya, sebelum tidur kita demikian pula menjaga doa-doa. Ya, ketika masuk ke rumah jangan lupa juga membaca doa. Ya, sehingga dengan doa dan zikir itu menghindarkan kita dari sihir-sihir itu. Ya, semoga Allah senantiasa menghindarkan kita dan apa namanya melindungi kita dari berbagai macam sihir. Nah, terima kasih jawaban Ustaz, dan masih ada waktu Ustaz ya untuk pertanyaan yang berikut ini dari Abu Humairah di Telaga Mas Bekasi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Terbelakang saya pribadi dan bapak saya itu dukun. Iya, sampai sekarang beliau masih praktek. Iya. Dan untuk itu Allah, saya sudah berusaha untuk mengingatkan beliau. Dan salah satu cara yang sedang saya jalankan sekarang, saya sedang belajar untuk menulis buku tentang perdukunan. Masyaallah. Yang saya tanyakan, bolehkah di dalam buku itu saya jelaskan tentang latar belakang saya dan keluarga saya untuk menjadi pelajaran bagi para pembaca. Iya. Apakah itu tidak termasuk dalam membuka aib? Nah. Dan yang kedua, ke depan insya Allah saya juga mau minta izin ke Ustaz. Nah, kalau seandainya nanti insya Allah buku saya sudah jadi, bolehkah saya meminta untuk diteliti oleh Ustaz? Demikian Ustaz, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kemudahan. Bagaimana Ustaz menjelaskan masalah ini? Lebih baik jangan, karena itu sama saja membongkar aib keluarga kita sendiri. Ya, setiap kita pasti tidak ingin keluarga kita terbongkar aibnya atau diketahui keburukan keluarga kita. Lebih baik kita tutupi saja. Ya, adapun ayah bapak, ya hendaknya bapak bersungguh-sungguh terus untuk menasihati dia dan menyelamatkan dari perdukunan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada bapak. Adapun masalah buku itu, bapak hendaknya berusaha untuk ya mengumpulkan artikel-artikel yang sifatnya ilmiah, ya, dan mempelajari terdahulu ya bagaimana ya tata cara menulis buku, kemudian juga apa namanya merujuk kitab-kitab para ulama, ya, sehingga pada waktu itu tulisan bapak tidak menyimpang. Nah, Baik, terima kasih untuk jawaban Ustaz. Kita angkat dari penelpon kembali di 0218236543. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu ke inti pertanyaannya, Bu. Saya mau tanya. Halo Ibu, ada feedback Bu? Mohon dikecilkan radionya atau agak jauh dari radio monitornya. Iya. Begini Pak Ustaz, saya itu mau tidur malam. Iya. Itu membiasakan diri juga selalu membaca Al-Quran dan mau tidur itu saya berpikir gitu Pak Ustaz, seperti membaca ayat kursi. Iya. Ikhlas karena kanas gitu Pak Ustaz. Iya. Saya baru nyampe tempat tidur itu tuh dalam membaca ayat kursi aja saya sudah di tempat tidur saya itu sudah digoncang gitu Pak Ustaz. Gimana Bu? Kurang jelas. Digoncang, digoyang gitu saya. Atau apa gitu gitu saya Pak Ustaz. Baik. Kemudian pertanyaannya Ibu? Ya, apakah ini ada gangguan kepada saya Pak Ustaz? Karena sampai saat ini dada saya tidak tenang gitu Pak Ustaz. Baik. Padahal ya, sudah Ibu sudah lakukan zikir ya Bu ya? Iya Pak. Setiap mau tidur. Iya. Setiap pagi dan sore saya. Pagi dan sore juga zikir. Baik. Ya, nah, terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Perasaan seperti itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, betul itu ada jin yang berusaha memutuskan zikir Ibu. Maka Ibu jangan putuskan dan terus baca, tawakal kepada Allah dan serahkan. Karena ya apabila kita terus menguatkan hati kita, jin itu tidak akan berhasil dan akan akhirnya ya putus asa dia menggoda kita. Atau yang kedua adalah itu bisa jadi dari waham hati kita karena sudah ketakutan, jadi akhirnya kita ada perasaan-perasaan yang tidak-tidak. Maka yang seperti ini harus dihilangkan dengan cara bertawakal kepada Allah. Ya barangkali itu hanya sebatas perasaan-perasaan dari hati Ibu saja. Ya. Maka terus ya jangan putuskan karena itu adalah usaha-usaha jin untuk apa setan untuk memutuskan Ibu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saja. Iya, karena hal itu insya Allah tidak akan berikan mudarat kepada Ibu sedikit pun. Taip. Satu pertanyaan terakhir dari Umu Nisa di Jakarta Selatan. Ustaz, apakah memang setan bisa merasuki atau bisa menggoda anak perempuan ataupun anak secara umum yang masih belum balig? Karena anak saya berumur 8 tahun, perempuan, tiap ba'da maghrib mempunyai perangai yang sangat aneh, suka berteriak-teriak, melawan saya sampai menendang ataupun memukul. Kemudian ketika saya bacakan ayat kursi, dia marah. Ketika kita suruh untuk sholat juga dia tidak mau dan sering melakukan perbuatan-perbuatan aneh. Apakah memang demikian setan bisa menggoda anak-anak walaupun belum balig? Bagaimana Ustaz penjelasannya? Apakah harus dirukyah atau bagaimana Ustaz? Iya, bisa saja demikian. Iya, barangkali waktu maghrib ibu tidak menutup pintu. Ya, pada Rasulullah SAW menyuruh apabila telah mulai ya malam tiba di awal-awal malam sebelum maghrib dan apa namanya menjelang-jelang malam ya setelah maghrib sampai isya itu kata Rasulullah syaitan bertebaran, maka Rasulullah menyuruh untuk menutup pintu-pintu dan jendela-jendela dan menyuruh supaya anak-anak dimasukkan ke dalam rumah. Ya, yang kita lihat terkadang ya ajaran Rasulullah ini ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman ini. Anak-anak dibiarkan main setelah maghrib di luar rumah, sehingga akhirnya apa yang terjadi ya anak-anak itu memang jadi anak-anak yang nakal jadinya. Ya. Dan yang lainnya, karena ya ketidakberkahan kita akibat daripada kita tidak ya menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ya barangkali ibu selama ini lupa untuk menutup pintu ketika rumah, apa ketika menjelang maghrib, ya. Kemudian juga menutup jendela dan yang lainnya, ya. Sehingga setan masuk ke dalam rumah kita. Nah. Ya, maka kalau keadaan si anak seperti itu, ibu untuk terus ya meruqyah dia, membacakan, yaitu surat-surat seperti ayat kursi ataupun kul huwallahu ahad, kul arfa'ala, kul arabinnat, mungkin pula surat al-Baqarah. Semoga Allah menjaga anak ibu dari godaan setan ya. Kita tutup subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.